Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengusulkan agar upaya untuk mencari kandidat ketua KPK tidak menggunakan pola seperti sekarang yang sama seperti membuka lowongan pekerjaan. Menurutnya, lebih baik panitia seleksi menggunakan cara jemput bola agar bisa lebih efektif untuk mendapatkan kandidat-kandidat ketua KPK yang sesuai dengan kriteria serta dapat memenuhi harapan publik. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika kita memakai cara jemput bola untuk mendapatkan kandidat ketua KPK, apakah itu berarti figur yang dijemput bola langsung mendapat jabatan tanpa melalui proses seleksi, Pak? Enggak, kan yang dijemput bolanya kan enggak satu. Kalau sepak bola, bolanya satu. Ini sepak bola massal kan gitu. Jadi bolanya 11. Satu orang pegang satu bola gitu. Artinya apa? Bisa disusun matriks, lalu dinilai, diperbandingkan satu dari segi kemapanan ekonomi dan spending. Orang Indonesia ini jangan dilihat SES-nya, status ekonomi dan sosialnya itu dari penghasilan. Karena gaji itu salary, ya, saya pakai istilah Indonesia aja karena remuneration itu adalah take home salary plus plus kalau di dalam konsep Inggris kan. Nah sekarang dari segi kemapanan ekonomi, apakah dia sudah tidak butuh lagi duit 50-60 juta gaji dari KPK gitu. Ya. Ukurannya apa? Ukurannya spending. Spending itu apa yang dia belanjakan. Saya kasih contoh yang sekarang malah menjadi penasihat KPK itu, Abdullah Hamahua itu kan, dia memang bukan orang kaya. Bahkan termasuk kelas bawahnya kelas menengah gitu. Tetapi kalau kita lihat gaya hidupnya minimal yang tampak di permukaan, tampak di permukaan itu kan dari belanjanya, spendingnya. Orang itu kan udah mau jadi sufi, udah kayak seperti sufi, gak mau bergaul kecuali untuk agama, untuk ini, dan betul-betul hidup sederhana gitu. Nah, kriteria itu bisa dinilai kalau begitu spendingnya, Jimli kayak apa, Azumardi kayak apa, Teten seperti apa, Faisal Basri seperti apa, ini jajarinannya dinilai oleh pansel, fungsinya pansel itu. Gitu. Nah, kemudian kriteria kedua, misalnya keberaniannya, dilihat dari track record. Percuma aja duduk di situ kalau nggak punya keberanian, ditodong pistol takut, kemana-mana bawa botol aqua sendiri karena takut dikasih racun cyanida kan gitu. Nah kalau orang udah nggak punya rasa takut, dia nggak perlu paranoid takut airnya diracun, minumnya diracun segala macam, mati-mati aja. Nah, orang seperti itu kan bisa kita jejerkan. Kan kita orang dengan mudah mencari track record apa? Oh, kemudian itu pernah ditawarin jadi tim 8 dulu, takut dia, jangan. Jimli takut enggak gitu. Nah, gitu kan. Mahfud takut enggak kayak gitu. Kan kita bisa lihat track record itu. Lantas apa pandangan Anda jika para pengacara yang diketahui publik sebagai figur yang bersih masuk dalam jajaran kandidat ketua KPK, Pak Hermawan? Kalau pengacara menurut saya udahlah ngurusi profesinya aja gitu ya. Ini kasih orang-orang yang independen, yang gak harus ngerti hukum dia. Hukum kan bisa dipelajari. Teten tuh gak ngerti hukum dia, sarjana pendidikan. Tapi karena bidang minat dan kegiatannya kemudian di sebagai penggiat anti korupsi, ya lama-lama dia hafal hukum juga kan gitu. Yang penting kapasitas manajerialnya, mampu nggak membawa institusi ke negara yang independen seperti KPK itu berfungsi maksimal gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.